Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ahibbati fillah. Rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Kitab Arba'in, Hadith Arba'in karya Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf al-Nawawi rahmatullahi alaih. Kita masih pada hadith yang ke-6, Hadith Nu'man ibn Bashir. Kita sampai pada potongan hadith ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya al qalb. Ketahui bahwa di dalam jasad ada segumpal darah, kalau itu baik saleh akan saleh baik seluruh jasadnya, namun jika itu rusak akan rusak seluruh jasadnya. Dan ketahui itu adalah qalbu. Ini isyarat dari Rasulullah SAW bahwa kesolehan gerak-gerik manusia, kesolehan anggota tubuhnya, bagaimana seorang hamba bisa meninggalkan, menjauhi yang haram, bagaimana seorang hamba mampu bisa meninggalkan, selamat dari yang syubhat-syubhat, semua itu tergantung kesolehan kalbunya. Jika kalbunya saleh, mudah baginya terhindar dari yang haram, mudah baginya terhindar dari yang syubhat, dan tubuhnya pun akan terbawa kepada yang saleh. Qalbu yang saleh, qalbu yang salim, selamat. Di mana qalbu ini terisi oleh mahabbatullah, cinta kepada Allah, cinta kepada yang dicintai Allah. Qalbu ini nas'alullah min fadlih, dipenuhi dengan khasyiatullah, rasa takut kepada Allah, rasa takut terjatuh pada yang dibenci oleh Allah. Maka dengannya ikut saleh seluruh tubuhnya yang lain. Dengannya dia terhindar dari yang haram semuanya, terhindar dari yang syubhat, khawatir akan terseret kepada yang haram, yang itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jika kalbu ini rusak, fasik, liyadzu billah, dipenuhi oleh hawa nafsu yang dia ikuti, mengejar, melakukan segala yang dia senangi, tidak peduli, walaupun itu dilarang, dibenci oleh Allah, maka tubuhnya pun akan ikut rusak karenanya. Karenanya tubuhnya mudah terseret kepada segala kemaksiatan. Maka ringan baginya, mudah untuk melakukan dan mengambil yang syubhat-syubhat sesuai hawa nafsu yang ada pada kalbunya yang rusak itu. Oleh karenanya kalbu disebutkan oleh ulama malikul a'dha, tuan rajanya tubuh, anggota tubuh yang lain. Seluruh anggota tubuhnya menjadi serdadu. Bala tentara yang tinggal mengikut dan mentaati apa kata tuan rajanya. Tentunya layaknya bawahan tinggal melaksanakan perintah atasannya, tidak akan menyalahi dan melanggar rajanya. Maka tergantung, kalau si raja soleh baik, maka akan berpengaruh bala tentaranya, anak buahnya akan menjadi soleh pula. Tapi jika sang raja rusak, jelek, maka yang di bawahnya akan rusak dan jelek pula. Maka di sisi Allah tidak akan bermanfaat kecuali qalbu yang salim. Firman Allah dalam Syu'ara 88-89, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Di hari yang tidak bermanfaat harta dan anak kecuali yang datang kepada Allah dengan qalbu yang salim. Rasulullah SAW dalam doanya sering mengucapkan, Allahumma inni as'aluka qalban saliman. Ya Allah, aku mohon kepadamu qalbu yang salim. Di riwayat Imam Ahmad, Nasa'i, Tirmidzi dan yang lainnya. Maka qalbun salim, qalbu yang selamat dari penyakit-penyakit hati, selamat dari yang makruh-makruh yang dibenci Allah. Maka isi dari kalbu ini hanyalah cinta kepada Allah dan mencintai apa yang Allah cintai. Khasyiatullah, takut kepada Allah dan takut dari segala yang mengundang murka Allah, takut dari yang menjauhkan dirinya dari Allah. Di Musnad Imam Ahmad, Rasulullah sebutkan dari hadis Anas radhiyallahu an, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh. Tidak akan iman seorang hamba istiqamah sampai istiqamah qalbunya. Tidak akan istiqamah imannya, maknanya tidak akan istiqamah amalan-amalan tubuhnya, amalan yang dilakukan oleh anggota tubuhnya. Ini tidak akan istiqamah kecuali jika istiqamah kalbunya. Istiqamah kalbu dengan dipenuhi cinta kepada Allah, cinta kepada ketaatan kepada Allah, dan benci kepada yang dibenci oleh Allah. Benci dengan segala bentuk kemaksiatan dan dosa. Ini istiqomahnya qalbu. Kata Hasan al-Basri menasehati seseorang, dawi qalba fa inna hajat Allah ilal ibad salah qulubihim. Obati selalu qalbumu, karena yang Allah perlukan, yang Allah lihat dari hambanya, kesolehan qalbu mereka. Qalbu tidak akan mendapatkan kesolehan kecuali ketika dipenuhi qalbu itu dengan tauhidullah, ma'rifatullah dengan tauhidnya, rububiyah, uluhiyah terutama, dan asma wa sifat. Itu akan menambah cinta kepada Allah dan takut kepadanya, mengagungkan Allah dan memuliakannya, bertawakal, berharap hanya kepadanya. Dipenuhi kalbu itu dengan itu semua. Dan itulah hakikat tauhid. Makna dari la ilaha illallah. Oleh karenanya perlu, sangat penting sekali untuk kita semakin mendalami dan terus mempelajari dan dekat kepada tauhid. Kitab-kitab tauhid yang dijelaskan, disyarah oleh para ulama sunnah. Karena itu berpengaruh sangat untuk kesolehan kalbu dan istiqomahnya serta salimnya. Mahabbatullah, cinta kepada Allah, pengagungan kepada Allah, takut, berharap, memuliakan Allah, semua ini akan didapati hanya dalam tauhid, pelajaran tauhid atau ilmu tauhid. Semakin hamba mengerti, semakin dia dekat, dan semakin berharap serta takut, bertawakal hanya kepada Allah. Bahkan bukan hanya hamba pada dirinya, alam semesta, langit dan bumi, jika ada sesembahan lain selain Allah, akan jadi rusak. Firman Allah, "Law kana fihima alihatun illallah lafasadata." Jika ada sesembahan selain Allah di langit dan bumi, akan rusak langit dan bumi itu. Maka dari ini pula kita tahu kesolehan alam semesta, kesolehan alam yang di atas maupun yang di bawah, tidak akan mereka dapati sampai ketika segala gerak-gerik dan perbuatan mereka, mereka hanya peruntukkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya gerakan dan amalan tubuh, jasad, mengikut kepada gerakan dan amalan kalbu, kehendak kalbu. Jika kehendak dan gerakan kalbu untuk Allah semata, maka jasadnya pun amal dan gerakannya hanya untuk Allah. Jika kalbu gerakan dan kehendaknya untuk selain Allah, ada niatan-niatan rusak, riya, ujub dan yang lain, maka gerakan dan perilaku orangnya pun akan ikut rusak. Karenanya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tentunya kesolehan kalbu amalan kalbu maupun amalan jasad, jika itu untuk Allah ikhlas semata, sempurnalah imannya secara zahir maupun batin. Kesolehan kalbu berarti pula kesolehan anggota tubuhnya. Kalbu yang salim, yang saleh, tidak ada niat dan kehendak kecuali untuk Allah satu-satunya. Amalan tubuhnya mengikut berusaha dan niat ikhlas karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka dia akan bergegas, segera melakukan segala amalan yang dicintai Allah, yang diridhoinya. Segera berhenti, menjauh dan meninggalkan segala maksiat, amalan yang dibenci oleh Allah. Kata Hasan al-Basri, aku selalu melihat ucapan lisanku, perbuatan tanganku, gerakan kakiku di jalan. Selalu aku lihat apakah dalam ketaatan kepada Allah. Kalau memang itu ketaatan, aku lanjutkan bergerak. Namun jika itu maksiat, segera aku berhenti, menjauh dari maksiat itu dan istighfar kepada Allah. Demikian mereka memahami pentingnya arti kalbu bagi seorang hamba. pentingnya pengaruh kalbu ini bagi jasad. Dia yang menentukan. Dia yang kemana arah amalannya, arah gerakan dan perbuatan jasadnya, semua itu tergantung kesolehan kalbunya. Maka seorang hamba yang jeli akan perhatian selalu bagaimana keberadaan kalbunya. Perhatian untuk mensolehkan kalbunya menjadi kalbu yang selim. Tentunya ilmu dan amal saleh sebaik-baik pembantu yang membantu seorang hamba guna mensolehkan seluruh tubuhnya, amalan-amalan yang dilakukan oleh kalbu seorang hamba. Maka dari hadis ini, hadis Nu'man ibn Bashir radhiyallahu an, banyak kita dapati faedah, pelajaran penting bagi setiap mukmin, antara lain syariat membagi segalanya kepada halal yang jelas dan haram yang jelas, dan yang ketiga yang samar, tidak jelas ke halal atau ke haram. Yang kedua, yang mustabihat, yang syubhat, tidak diketahui kebanyakan orang. Sebagian mereka tahu dengan dalilnya, ilmunya, dan mereka adalah para ulama, ahlul ilm. Yang ketiga, hadis mengajarkan yang syubhat hendaklah dijauhi, ditinggalkan, kecuali jika diketahui dengan dalil yang jelas kalau itu halal. Yang keempat, terkadang Rasulullah SAW untuk memperjelas perkara yang maknawi, yang abstrak, beliau beli contoh-contoh yang mudah dengan permisalan yang konkret, sehingga yang maknawi mudah untuk difahami. Dan itu kita tahu dalam hadis, Rasul perumpamakan seperti seorang penggembala yang menggembalakan ontanya di dekat-dekat batas kebun orang lain dan seterusnya. Seperti itu yang syubhat. Hadis pula menjelaskan kalau orang sudah terbiasa dengan yang syubhat, akan terbiasa dengan perkara yang jelas-jelas itu haram. Maka syubhat mendidik dia untuk melakukan hal itu. Makanya tidak ada kebaikan pada yang syubhat. seharusnya dia menghindar dan menjauh darinya. Hadis pula mengajarkan kepada kita besarnya arti kalbu dan telah lalu, pentingnya posisi kalbu di mana tubuh yang lain semua mengikut ditentukan oleh kalbu ini. Akan soleh seluruh tubuhnya jika kalbunya soleh. Akan baik, bahagia jika kalbunya baik dan bahagia sesuai tuntunan yang diajarkan oleh Al-Quran maupun Sunnah. Hadis pula menunjukkan rusaknya yang zahir, yang luar, yang tampak dari seseorang, bukti menunjukkan rusaknya batin, rusaknya kalbu dia. Maka menghindar dari yang syubhat, yang tidak jelas halal haramnya, mensucikan diri darinya jauh-jauh, dibuang. Karenanya seorang hamba terjaga agamanya, imannya, dan terjaga kehormatannya pula dari aib, tidak akan dicela atau dibicarakan orang kehormatan dirinya. Mungkin sampai sekian dulu hadis dengan fawaid yang ada padanya. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.